Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Al-Aqsa wa kum raja rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membahas tentang dosa-dosa besar. Kita masih di mukadimah atau bahasan pengantar tentang dosa-dosa besar yang terletak di lisan. Maka hadis selanjutnya disampaikan oleh penulis rahimallahu taala walahuma dan diriatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhuma marfu'an sabda Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, siapa yang menjamin untukku kalau dia bisa menjaga baik-baik benda di antara dua tulang rahangnya dan apa yang ada di antara dua kakinya, maka aku akan jamin surga untuknya. Maka yatman artinya yatakafal menjamin benda di antara dua tulang rahangnya, artinya lisan. Artinya dan lisan adalah benda yang terletak di antara rahang atas dan rahang bawah. Wa lisanu itulah lidah. Benda di antara dua kaki yaitu ya'nil farja, yaitu kemaluan. Maka hadis ini semakna dengan firman Allah Ta'ala atau berkaitan dengan firman Allah Ta'ala, walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang menjaga kemaluan kemaluannya, illa ala azwajihim, kecuali pada istri, amma malakat aymanuhum, atau budak perempuan yang dia miliki, yang dia kumpuli, fa innahum ghairu malumin, maka dia tidaklah tercela karenanya. Maka inilah diantara sifat orang-orang yang beriman, menjaga kemaluan. Dan menjaga kemaluan dalam ayat ini mencakup dua hal. Yang pertama, menjaga kemaluan dari terlihat, kecuali ila ala aswajim wa malakat aymanuhum. Kemudian yang kedua, menjaga kemaluan dalam pengertian tidak digunakan untuk menyalurkan syahwat biologis, ila ala aswajihim wa malakat aymanuhum. Maka siapa yang menjaga lidahnya dan kemaluannya kecuali dalam hal yang Allah halalkan, maka sang Rasul sallallahu alaihi wasallam jamin surga untuknya. Ya, kebalikannya, siapa yang tidak menjaga keduanya, maka dia mutawa'adun, terancam binari neraka. Namun penjelasan yang lain menyampaikan bahasanya, apa di antara benda di antara dua tulang rahang itu mencakup mulut, sehingga mencakup juga menjaga mulut dari makanan yang haram. Maka ada yang menjelaskan walihyaihi artinya dua tulang yang ada di antara dua sisi mulut, dan yang Nabi maksudkan dengan di antara dua tulang adalah al-lisan wa ma yata'atta bihi minan nutqi, dan apa yang dilakukan oleh lisan yaitu ucapan, wa ghairahu, dan mencakup lisan dan ucapan dan yang lain, fa yashmul sa'iral aqwali wal akal wasyurb, maka tidak hanya mencakup ucapan namun juga mencakup makan dan minum. Wa sa'ira ma yata'adza bil fami minal fi'li, demikian juga gangguan, mengganggu dengan mulut, ya, dengan aktivitas yang dilakukan oleh mulut, boleh jadi menjulurkan lidah atau yang lain, ya. Maka ada yang menjelaskan dengan tidak hanya lisan, maka yang dimaksud dengan mabaina lahyaihi adalah rongga mulutnya termasuk lisan, demikian juga makan dan minum atau gangguan dengan menggunakan mulut, demikian juga dengan menggunakan lidah. Kemudian hadis selanjutnya dari Sufyan ibn Abdullah radhiallahu anhu, beliau mengatakan, aku bertanya wahai Rasulullah, ma akhwafu ma takhafu alayya, perkara apakah yang paling engkau khawatirkan menimpa diriku? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memegangi lidahnya, lidah beliau sendiri, kemudian mengatakan, kuffa alayka hadha, kontrollah benda ini. Kontrollah benda ini. Penjelasannya, maka seorang sahabat Sufyan ibn Abdillah Ats-Tsaqafi bertanya kepada sang Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang perkara yang paling banyak sang Nabi khawatirkan terjumus dan menimpa sahabat ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memegangi lidahnya sendiri, setelah itu mengatakan, kuffa 'alaika hadha, kontrollah benda ini. Maka hadis ini dalil yang menunjukkan bahasanya lidah adalah akhtaru syai'in, adalah benda yang paling berbahaya menimpa seseorang. Maka Anda wajib waspada terhadap lidah Anda sendiri. Karena lidah itu adalah senjata yang bermata dua. Fa'imma, maka boleh jadi senjata lisan ini membunuhmu, atau engkau gunakan untuk membantai musuhmu. Fa'alaika, maka kewajiban Anda wahai seorang muslim untuk menjaga lidah baik-baik, sebagaimana Anda menjaga senjata yang Anda miliki, supaya jangan sampai senjata itu malah memakan tuannya sendiri. Lianna ulaukana ma'aka silahun, andai Anda punya senjata, misalnya pedang misalnya, maka Anda akan tatawassaku minhu, akan berupaya untuk supaya percaya dengannya, watu aminahu, dan mengamankannya, supaya dia tidak mencederai Anda sendiri atau bahkan sampai menghabisi Anda sendiri. Maka demikian juga lisan Anda wahai seorang muslim, jagalah dia, jagalah lisan, kemudian amsikhu, kontrolah lisan. Wa ila, jika tidak, maka lisan akan membinasakan Anda sebagaimana senjata memakan tuannya sendiri yang tidak mengamankan senjata tersebut dengan baik. Wa yahtatu minhu, dan tidak hati-hati dengan senjata yang dia miliki. Walaqad kana li fi'li Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memegang lisannya, lidahnya, balighul athari, maka tentu ini punya pengaruh yang luar biasa. Ya, ketika Nabi memegangi lisannya sendiri, maka artinya Nabi mengikuti penjelasan beliau dengan kata-kata, dengan perbuatan, dan tentu memegang lidah di sini dalam hal ini adalah mengandung mazidu bayanin, penjelasan yang lebih. Seorang penyair mengatakan, yamutul fata min athratin bilisanihi, ada orang yang mati gara-gara lidah yang terpleset. Walaysa yamutul mar'u min athratir rijali, dan normalnya tidak ada orang yang mati gara-gara kaki terpleset. Fa'athratuhu min fihi, maka terplesetnya min fihi mulutnya, tarmi biroksihi, menyebabkan melayangnya kepalanya. Wa'athratu birijali, sedangkan terplesetnya kaki, tabra, itu sembuh, an mahlin, setelah beberapa waktu lamanya. Wa yaqulul akhar, penyair yang lain mengatakan, ifat lisanaka ayyuhal insanu, jagalah lisanmu wahai manusia, jangan sampai lisanmu itu menggigitmu sendiri. Innahu, sungguh lisan itu thubanu, itu bagaikan ular yang berbisa. Ya, kalau di sini dikatakan oleh penyair, mulutmu adalah ular. Kalau peribahasa bahasa Indonesia mengatakan mulutmu harimau. Kam fil maqabir min qatil lisanihi, betapa banyak orang masuk ke dalam kubur menjadi korban lisannya sendiri. Qatil korban. Kana takhafu liqa'ahu suja'anu. Ya, dan adalah padahal kubur itu takhafu liqa'ahu, takut berjumpa dengan kubur, as-suja'anu, para pemberani. Wal masal yaqul, masal itu artinya pepatah. Pepatah Arab mengatakan, betapa banyak kalimat yang berkata kepada pemiliknya, da'ni, biarkan aku, jangan kau ucapkan. Walil asab, dan sangat disayangkan, mayoritas manusia di zaman ini ada yang laisa lahum hamun, tidak memiliki orientasi kecuali alqil waqal, kecuali bisa ngomong. Kalah duit tidak apa-apa, yang penting tidak kalah omongan, kata sebagian orang, yang penting bisa ngomong. Maka sehingga orientasi hidupnya gimana, sibuk dengan qila waqal, berita yang tidak jelas, sibuk dengan ghibah, menggunjing orang, wan namimah, kemudian namimah itu mengutip perkataan A tentang B kepada B dan sebaliknya. Sibuk mencela orang lain, menjatuhkan vonis fasik atau mubtadi atau vonis kafir, birihakin, tanpa alasan. Yang tidak boleh adalah takfir birihakin, vonis kafir tanpa alasan. Adapun jika ada data, ada alasan, maka seorang itu meyakini bahasanya orang tersebut bukan lagi muslim ini karena ucapannya atau karena perbuatannya, dan ini bukan mengada-ada, maka tentu itu tidak tercela. Laisalahu syughlan, tidak ada kesibukan kecuali hal ini. Dan aku khususkan dalam masalah ini para penuntut ilmu. Maka di antara mereka ada orang yang meninggalkan kegiatan menuntut ilmu dengan berbagai macam kesusahannya, karena itu berat. Lebih enak ngomongkan orang, ya. Lebih enak ngomongkan orang daripada ngapal ini ngapal itu, memahami kalimat ini dan itu. Wasallahu, maka dia tinggalkan kegiatan menuntut ilmu dengan berbagai macam kesusahannya. Kemudian orientasinya adalah madza taqulu fi fulan, apa komentar Anda tentang si A, apakah Anda setuju dengan perkataan si B, Anda adalah kemudian berafiliasi kepada si A sedangkan kami berafiliasi kepada si B. Ya ikhwan la yambaghi hadza, tidaklah seorang muslim tidaklah sepatutnya sibuk semacam ini, lebih-lebih dia penuntut ilmu. Bal al-asl, pada asalnya hendaknya seorang muslim merasa Allah subhanahu wa ta'ala mengawasi. Ayuraqiballaha, atau mengawasi, diawasi oleh Allah fi ilmihi, atau Allah mengawasi dalam ilmunya, dengan ilmunya Allah mengawasi, sehingga seorang itu menjaga lisannya. Wala yatajarra ma'annas, dan tidak ikut-ikutan bersama banyak orang. Maka jika dia mendengar perkataan orang yang bodoh, maka hendaklah berpaling darinya. Walam yulqillahu balan, dan tidak memberikan kepedulian padanya. Maka jika Anda menginginkan selamat untuk diri Anda, sibukkanlah dengan ilmu, jagalah lisan. Maka zaman ini adalah zaman banyak hal yang menimbulkan kerusakan, khususnya lebih-lebih setelah banyak berbagai macam pemikiran-pemikiran yang menyimpang dan menyesatkan. Dan terkadang kerusakan agama itu dengan kedok agama, dengan kedok ilmu dan ulama. Waspadalah hal ini, sibukkanlah dengan kegiatan menuntut ilmu, Dan al-iqbal perhatian untuk taat, sibuk dengan sholat, sibuk dengan baca Quran, sibuk dengan berzikir. Waspadalah dari mereka orang-orang yang memancing di air yang keruh. Memancing di air yang keruh, ingin mengambil keuntungan atau manfaat, boleh jadi tendensi pribadi dan yang lain dengan situasi yang ada. Karena mereka ini akan memotong dan mengambil perkataan Anda, kemudian menyebarluaskan pada banyak orang, kemudian perkataan tersebut dimaknai tidak pada maknanya. Wa yaqawal al-qa'il ma lam yakun, artinya maka dinisbatkanlah kepada si pengucap satu hal yang tidak dia katakan. Lebih-lebih lagi di sini ada, di zaman ini ada alat-alat perekam. Maka dia merekam perkataan Anda dalam keadaan Anda tidak tahu, karena dia sembunyikan bisuhbatiman, bersama orang yang ingin menjatuhkan Anda. Maka di antara adab adalah jika seorang mau merekam ucapan orang, maka dia minta izin. Tidak kemudian, karena orang akan lebih hati-hati berbicara ketika dia tahu perkataannya direkam, lain hanya jika dia tidak mengetahui hal tersebut. Maka di antara tindakan yang tidak benar, sembunyi-sembunyi orang merekam ucapan orang lain, apalagi ada tendensi-tendensi buruk untuk hal itu. Kemudian walahu, dan diatkan oleh diatkanlah At-Tirmidzi, wasahahahu, dan dinilai oleh At-Tirmidzi dari Mu'adz. Mu'adz mengatakan, wahai Rasulullah, apakah kami akan dihukum bima natakallamu bihi, gara-gara ucapan yang kami ucapkan. Maka Nabi mengatakan, sakilatka ummuka ya Mu'adz, semoga ibumu kehilangan dirimu ni, wahai Mu'adz. Wahal tidaklah yakubu an-nasa, yang menelungkupkan banyak orang ke dalam neraka, ditelungkupkan pada wajahnya atau lubang hidungnya, illa kecuali gara-gara hasa itu al-sinatihim, panen dari lisannya, hasil panen perbuatan lisannya. Walau terdiatkan oleh At-Tirmidzi dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu marfu'an sabda Nabi, idza asbaha ibnu Adam, jika manusia berada di waktu pagi, maka semua anggota badan tukafiru lisana, wanti-wanti sama lidah. Semua anggota badan berkata kepada lidah, ittaqillaha fina, wahai lidah, bertakwalah engkau kepada kami, berkenaan dengan kami. Fa inna manahnu bika, karena kami adalah pengikut setiamu, wahai lidah. In istaqamta istaqamna, jika kamu lurus wahai lidah, kami akan lurus. Wa ini wajadna, namun jika kamu bengkok wahai lidah, kami semua anggota badan yang lain akan bengkok. Tukafir di maknanya tadzillu wa takhda'u, hina dan tunduk. Penjelasannya, perkataan Nabi kepada Mu'adz ini terdapat dalam rangkaian hadis panjang di tengah-tengah safarnya Mu'adz bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mu'adz bertanya kepada Nabi tentang hal-hal yang masukkan ke dalam surga dan menjauhkan dari neraka. Dan hadis panjangnya ini adalah salah satu hadis di Arba'in Nawawiyah. Maka Nabi jelaskan kepada, maka Nabi berikan penjelasan. Suma kemudian setelah Nabi kabarkan tentang pintu-pintu kebaikan, maka Nabi berkata kepada Mu'adz bin Jabal, maukah aku beritahukan kepadamu kunci itu semua, kunci untuk mendapatkan semua pintu-pintu kebaikan. Maka Mu'adz mengatakan, saya mau. Qal, maka Nabi mengatakan, kunci segala kebaikan. Bayangkan pentingnya lisan, kunci segala kebaikan. Kuffa 'alika hadza, kontrollah benda ini, ai al-lisan, yaitu lidah. Maka Nabi katakan, pintu kebaikan demikian banyak, namun kunci itu semua adalah mengontrol lisan. Maka siapa yang bisa mengontrol lisannya, bisa mengendalikan lisannya, maka dia adalah orang yang memegang kunci pintu-pintu kebaikan. Sebagaimana kata Ibnul Qayyim di kitabnya Ad-Da'wa wa Dawa, betapa banyak orang yang hati-hati dari hal yang haram, hati-hati dari judi, zina, khamar, hati-hati dari perbuatan berbagai macam dosa. Dia demikian hati-hati, demikian waspada, namun dia tidak waspada dengan lisannya. Dia waspada dengan lisannya. Banyak orang yang nampaknya saleh karena dia rajinnya dia beribadah, karena dia hati-hati dari kemungkaran berupa zina, humu, minum khamar, judi dan yang lain. Namun ternyata tidak hati-hati dengan lisannya. Namun demikian endengnya dia mencela orang, memaki-maki orang, menggunjing orang, memfitnah orang, menuduh orang, mencaci maki orang, enteng. Padahal minum khamar tidak mau, minum khamar tidak mau, ini narkoba tidak mau, ayo judi tidak mau, zina tidak mau, homo tidak mau. Namun ayo ngerasani orang, tidak usah diajak. Kemudian mencela orang, mencaci maki orang, mengumpat-umpat orang, nah tidak perlu diajak-ajak, sudah lancar, demikian lancarnya. Demikian keadaan banyak orang. Maka orang yang bisa mengendalikan lisannya, mengendalikan lisannya, padahal itu satu hal yang sulit dikendalikan oleh banyak orang yang kelihatannya saleh, maka dia pemegang kunci kebaikan. Lantas Mu'adz mengatakan, wahai Rasulullah, apakah kami akan dihukum gara-gara apa yang kami ucapkan? Maka Nabi mengatakan, sakilat ka umuka ya Mu'adz. Ya, kalau terjemah letterlocknya ini muter, ini terjemah letterlocknya muter koi. Ya. Sakilat ka umuka, semoga ibumu kehilangan dirimu karena kamu mati. Ya, karena kamu mati, semoga kamu mati sehingga ibumu kehilangan dirimu, wahai Mu'adz. Sakilat ka artinya fakodatska, semoga ibumu kehilanganmu. Ini artinya karena kamu mati. Sehingga asalnya ini adalah doa un ala saksi al mukhata, doa jelek untuk orang yang diajak bicara. Bil mauti, didoakan supaya mudah, ya. Bil mauti supaya mati. Zahiran, demikian zahir kalimat. Akan tapi Rasulullah SAW tidaklah memaksudkan makna ini. Wa innama ya kalimatun yutamatsal biha, namun dia menjadi satu kalimat seperti peribahasa. Yutamatsal biha, seperti bahasa, ya, seperti kita katakan kepada seseorang, kamu ini tong kosong, nyaring bunyinya gitu. Bukan berarti dia sungguhan itu jadi tong gitu. Ya enggak, cuma matal saja, cuma peribahasa saja. Kamu ini air beriak tanda tak dalam, ya. Cuma banyak kuar-kuar dan enggak bahkan banyak beraksi, ya. Cuma pintarnya kuar-kuar saja, ya. Bukan kemudian sungguhan jadi air, ya, yang beriak, ya. Namun yutamatsal biha, cuma jadi peribahasa saja. Wala yuksadu ma'naha, dan tidaklah yang diinginkan dengan kalimat ini maknanya, letterlocknya. Wa innamal maqsudu biha huna, maksud kalimat ini dalam konteks ini adalah ataajabu minal ghuflati an hadzal amri, adalah heran karena heran terhadap Mu'adz, seorang yang tergolong seorang yang berilmu, ya, ulama dari kalangan Ansar, kok bisa-bisanya orang selevel Mu'adz itu tidak faham hal ini. Sehingga bertanya, apakah kita akan dihukum gara-gara ucapan lisan ini diucapkan oleh seorang yang berilmu? Tidak layak, ya. Pertanyaan semacam muncul dari orang semacam ini. Maka sakilat ka umuk itu kemudian pada mengalami perubahan dan pergeseran makna, sehingga semisal dengan kata-kata waihak, wailak, yaitu fahati umuran, maka ini sejumlah perkara yang diucapkan oleh seseorang itu orang Arab, dan orang Arab tidaklah kemudian memaksudkan hakikat maknanya secara lahiriah. Maka sakilat ka umuk, fakodat ka umuk, itu dalam bahasa Arab mengalami pergeseran makna dari makna lahiriahnya yang merupakan kalimat ungkap, kalimat cacih maki, kalimat makian, atau kemudian doa jelek, kemudian berubah pada kalimat menunjukkan keheranan. Ini. Ya, sebagaimana dalam bahasa Indonesia atau kemudian dalam bahasa percakapan, ya gila itu tidak bersih, kemudian artinya gila bisa artinya takjub, bisa kemudian dikatakan kemudian edan ini pintar banget orang ini ya. Nah, itu bukan berarti dia edan, bocahnya edan pintar banget. Ya, bukan berarti bocahnya itu jadi itu keluaran dari rumah sakit jiwa karena gila, bukan. Nah, bocahnya edan, tapi maksudnya adalah ta'ajub. Kemudian sabda Nabi wahal yakubu annasa finnari ala wujim awqal ala manakhirihim ila haso itu al-sinatihim. Haso itu al-sinatihim artinya apa yang dipanen. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerupakan ucapan seseorang dengan tanaman yang dipanen. Dan ini adalah keindahan bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang namanya minjal, yang namanya sabit itu yaqta, itu dipakai untuk memotong, untuk memanen, atau memotong. Dan ketika dia dipakai untuk memotong, maka sabit itu tidak peduli, tidak membedakan antara ini tanaman masih basah ataukah sudah kering, apakah ini bagus ataukah jelek. Maka demikian juga lidah sebagian orang, ya takala membikuli nau'in minal kalam. Maka ada orang ya dengan lidahnya dia berbicara dengan semua jenis perkataan, baik itu baik ataupun jelek. Dan seorang itu terkadang telah melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal yang utama, amal-amal yang mulia, setelah itu dia menghancurkannya. Sebabnya adalah lisannya, di mana dia mencaci orang lain dan menggunjing orang lain. Akhirnya diambillah ganjarannya nanti di akhirat, ya, maka diambillah pahalanya dan diberikan kepada orang yang terzalimi dengan lisannya nanti pada hari kiamat. Thumma kemudian jika telah habis pahala orang yang melakukan dosa dengan lisannya ini, maka dibebani, maka dibebankan pada dirinya dosa orang-orang yang dia zalimi dengan lisannya. Setelah itu terlihat dicampakkanlah dia ke dalam neraka. Falisanu walladhi jana alaihi, maka lidahlah yang melakukan kejahatan terhadap dirinya. Lidahlah yang menghancurkan amalnya. Dan lidahlah yang menyebabkan amal kebajikannya itu hilang, berpindah pada orang lain. Dan anehnya pahala tersebut berpindah. Liman tadhab, kemanakah berpindah amal kebajikannya dan pahalanya? Li khasmihi, pada orang yang tidak dia sukai, pada orang yang dia benci. Yang karena dia benci maka dia gunjing, maka dia celah, maka dia fitnah. Terus nanti pahalanya akan dibagikan kepada orang yang tidak dia sukai. Liman irtabahu, yaitu orang yang dia gunjing karena dia tidak menyukai orang tersebut, karena dia benci dengan orang ini. Seandainya pahala itu hilang namun pindahnya ke bapak ibunya atau orang yang dia cintai, ini saya masalahnya lebih sepele. Namun ini menjadi derita yang sangat sangat menyusahkan ketika pahala yang dikumpulkan susah payah. Ya, karena amal itu belum tentu diterima dan jadi pahala. Ya, setelah dikumpulkan dengan susah payah, ternyata pahala itu pergi dan dibagikan kepada orang yang tidak disukai, kepada orang yang dibenci. Maka ini tentu tragis sekali. Walakinnaha, akan tetapi ternyata pahala tersebut di akhirat pergi kepada orang yang tidak dia sukai. Ya, maka banyak orang punya amal namun amalnya hancur gara-gara lidahnya sendiri. Maka menjadi kewajiban anda wahai hamba Allah, jika anda melakukan amal saleh, hendaklah anda jaga baik-baik amal tersebut. Ya, dan Allah Jalla wa'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah pada Rasul, wala tubtilu a'malakum, wala tubtilu a'malakum, janganlah kalian hapus amal-amal kalian, yaitu pahala amal-amal kalian. Maka jika anda melakukan amal saleh, maka jaga lebih daripada anda menjaga menjaga uang. Maka jika anda punya banyak uang, anda khawatir uang tersebut dicuri ataukah hilang, anda khawatir harta itu hancur, maka amal yang anda miliki lebih layak, lebih utama untuk dijaga. Maka jika orang itu sampai membeli lemari penyimpan untuk menjaga muktaniyatihi, apa yang dia miliki, kenapa dia tidak membeli lemari penyimpan untuk menjaga amalnya yang itu lebih berharga daripada harta yang dia miliki. Ya, kemudian hadis yang kedua, maka di hadis yang kedua disampaikan bahasanya anggota badan seluruhnya tunduk dan wanti-wanti kepada lidah. Aita tadallalu, menghinakan diri dan tunduk pada lidah. Maka ini hadis ini maknanya anggota badan seluruhnya mengikuti lidah. Artinya lidah itu penerjemah hati. Artinya lidah itu penerjemah isi hati. Dan semua anggota badan itu mengikuti hati. Ingin tahu apa isi hati, maka lihatlah isi lidahnya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah, ingatlah di badan dada segumpal daging. Jika dia baik-baiklah seluruh badan, jika dia rusak, rusaklah seluruh badan. Itulah hati. Dan jubirnya hati adalah lisan. Maka dia menerjemahkan apa yang ada di hati dan apa yang diinginkan oleh hati. Maka hati adalah raja bagi anggota badan yang lain. Jika hati baik, maka baiklah anggota badan yang lain. Artinya anggota badan yang lain itu tunduk dan patuh kepada hati, karena hati adalah rajanya. Taqulu lahu, maka anggota badan berkata kepada lisan yang merupakan jubirnya hati, ittaqillaha fina, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah terhadap berkaitan dengan kami. Kami ikut dirimu, kami itu manut denganmu. Jika kamu lurus, wahai lisan, wahai lidah, kami lurus. Jika kamu bengkok, kami semua akan bengkok. Dan ini adalah perkataan Nabi SAW, seorang yang tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Maka dalam hadis ini terdapat dalil bahasanya anggota badan itu bisa ngomong. Meskipun kita tidak mendengar suaranya, bisa ngomong di dunia. Demikian juga, namun tidak, kalau di dunia tidak terdengar suaranya, bisa ngomong. Namun selama kita di dunia tidak dengar suaranya, nanti di akhirat dia ngomong dan bisa didengar suaranya. Annahu yaumul qiyamah, dan anggota badan itu nanti pada kiamat bisa ngomong dan bisa didengar. Kalau di dunia bisa ngomong, namun tidak terdengar. Dan setiap pagi ngomong, setiap pagi tangan, kaki, ngomong sama mulut, obrolannya rame, namun orangnya enggak sadar ada keributan. Orangnya, manusianya tidak sadar kalau kaki ribut, tangan ribut, wanti-wanti dan pesan-pesan sama lidah. Namun tidak bisa didengar di dunia. Nanti kalau di akhirat, anggota badan itu ngomong, bisa ngomong dan bisa didengar. Dalilnya firman Allah, dan Allah berfirman yusawiru dalika, menggambarkan keadaan hal itu, hatta idza ma ja'uha, dan jika kemudian mereka mendatangi kiamat, maka syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum, maka pendengaran dan penglihatan memberikan persaksian yang menyudutkannya, wa juluduhum, demikian juga kulit, bima kanu ya'malun, menceritakan apa yang dilakukan oleh dengan anggota-anggota tersebut. Wa qala li juludihim, akhirnya manusianya bicara sama kulitnya sendiri, lima syahidum alaina, kenapa engkau wahai kulit ngasih persaksian yang menyudutkan kami. Qalu, maka kulit ngomong sama lidah, kulit ngomong sama si manusia, antakan Allahu alladhi antaka kulit syai, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala yang membuat kami bisa ngomong sebagaimana Allah bisa membuat ngomong segala sesuatu. Wa khalaqakum awwala marrah, dialah Allah zat yang menciptakan kalian pada pertama kalinya, dan hanya kepada Allah kalian akan dikembalikan. Di ayat yang lain di surat Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, ada satu waktu di akhirat nanti kami kunci mati mulut manusia, watu kalimuna aidihim, lantas yang bicara kepada kami adalah tangan, watasyadu arjuluhum, kaki pun memberikan persaksian tentang apa saja yang dilakukan oleh manusia. Maka di akhirat nanti tangan memberikan persaksian, demikian juga kaki memberikan persaksian kepada anggota tubuh, dan terjadilah dialog. Sedangkan di dunia tatakallamu tukhatbil qalba, anggota badan itu berbicara, mengajak bicara hati. Namun kalau redaksi hadisnya mengajak bicara lidah. Wa anta la tash'ur, dan anda wahai manusia tidak menyadarinya, dan ini terjadi setiap pagi. Ini anggota badan berkata kepada lidah, ittaqillaha fina fa inna ma nahnu bika ila akhir ma ja'a fil hadis, dan seterusnya hadis. Demikian kita lanjutkan baca isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa rida'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'id. Kemuslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca kitabul kabair. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, sabda Nabi, innal abda, sunnya seorang hamba berbicara dengan satu kalimat, ma yatabayyanu fiha, yang dia tidak perhatian dengannya, yazillu biha, maka dia tergelincir fiha gara-gara satu kata tersebut, tergelincir masuk ke dalam neraka, ab'ada, lebih jauh daripada jarak antara langit dari timur dan barat, jarak antara timur dan barat. Dan diatkan oleh At-Tirmidzi dan Nasa'i oleh At-Tirmidzi dari Bilal ibn Al-Harith radhiyallahu anhuma marfu'an, sabda Nabi, inna rajulasnya, ada seorang yang berkata-kata dengan satu kata yang itu min ridwanillahi, Allah ridai, maka na yadunnu, orang tersebut tidak punya prasangka, anta balagha ma balaghat, bahwasanya kata tersebut demikian bermanfaat, bermanfaat demikian luar biasa, yaktubullahu lahu, maka Allah catat untuknya biha gara-gara kata tersebut, ridha Allah ila yaumi yalqahu, sampai hari Allah, dia berjumpa dengan Allah. Wa inna rajula yatakallamu bil kalimati, sebaliknya ada seorang yang berkata-kata dengan satu kata, min sakhatillahi, yang mendatangkan murka Allah Ta'ala, mayadunnu, dia tidak punya prasangka, tidak punya perdugaan, tablugha ma balaghat, demikian besar dampak kejelekan dari kata-kata itu. Maka Allah catat untuknya sakhatahu, murkanya, sampai hari dia berjumpa dengan Allah. Wali muslimin, diatkanlah muslim dari Jundab bin Abdullah marfu'an, sabda Nabi, ada seorang yang berkata kepada kawannya, demi Allah, Allah tidak akan, ya, ada seorang yang berkata, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni fulan. Maka Allah Azza wa Jalla kemudian berfirman, man dhalladhi yata'alla, siapakah yang berani-beraninya, siapakah yang lancang, yata'alla, bersumpah, alaiya, atas namaku, bahasanya aku tidak akan mengampuni fulan, sungguh aku mengampuni fulan, dan aku hapus amal kebajikanmu. Waruya, dan diriatkan, annal qaila, bahasanya orang yang mengatakan kata-kata ini adalah rajulun abidun, seorang ahli ibadah. Lantas Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkomentar, takallama bi kalimatin, dia cuma berkata-kata dengan satu kata-kata yang pendek, au baqat, namun itu menghancurkan dunia dan akhiratnya. Penjelasannya, hadis-hadis ini seluruhnya dalam topik perkataan yang baik dan bahaya perkataan yang jelek. Dan Allah Jalla wa'ala berfirman, tidakkah engkau memperhatikan bagaimanakah Allah membuat permisalan, perkataan yang baik itu seperti pohon yang baik, yaitu kurma, asluha thabitun, batangnya kokoh, wa fa'uha fis sama, sedangkan cabangnya menjulang di atas, tu'ti ukulaha, ini pohon kurma ini memberikan buahnya, ukul itu buah, kalau aklun makan, kalau ukul buah, kulahinin, setiap waktu dengan izin Rabbnya, Dan Allah membuat permisalan bagi manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Wa matsalu kalimatin khabithatin, dan permisalan kata-kata yang jelek seperti pohon yang jelek. Ujtuthat min fawqil ardi, bisa dijebol, juga bisa dibedol, tercabut sampai akar-akarnya. Min fawqil ardi, dicabut dari arah atas. Malaha min qarar, pohon ini tidaklah punya kekuatan untuk punya kekokohan. Dan Allah Ta'ala berfirman, maka na yuridul izzata falilail izzatu jami'a, barang siapa menginginkan kemuliaan maka semua kemuliaan milik Allah. Ilaihi yas'adul kalimut tayyib, perkataan yang baik itu naik ilaihi menuju Allah. Wal amalu salihu yarfa'uhu, dan amal solehlah yang meninggikan dan menaikkan perkataan yang tayyib. Walladzina yamkuruna sayi'at, dan orang yang melakukan makar yang jelek, untuknya siksaan yang keras, dan makar mereka-mereka itulah yang akan hancur. Maka di surat Fatir ayat yang ke-10 Allah katakan, wal kalamu tayyib, perkataan yang baik itu akan naik menuju Allah. Syaratnya idza kana ma'ahu amalun saleh, jika ada amal saleh mengangkatnya. Maka Allah Ta'ala mengatakan wal amalu salihu yarfa'uhu, amal saleh itu mengangkat hunya kembali ke kalimut al-kalimut thayyib. Maka ini menunjukkan bahasanya kata-kata tidaklah cukup, dunal amal, tanpa amal. Maka ayat ini diantara dalil ahlu sunnah. Ini surat Fatir ayat yang ke-10 tepatnya pada potongan ayat wal amalu salihu yarfa'uhu, dalil ahlu sunnah bahwasanya amal badan adalah rukun pembentuk iman. Ucapan yang baik yaitu la ilaha illallah tidak akan naik jika tidak ada amal saleh. Maka seorang yang cuma punya keyakinan hati dan ikrar syahadat, itu syahadatnya tidak akan naik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ada amalun saleh yang wal amalu saleh yarfa'uhu, ada amal badan, amal saleh dengan badan yang menaikkannya. Maka orang yang memiliki keyakinan hati dan ikrar dan ucapan, dan ucapan yang baik la ilaha illallah, belumlah mukmin. Maka dalam hadis-hadis ini bahasa perkataan yang baik maka akan menjadi sebab Allah menuliskan ridhonya kepada pengucapnya sampai hari dia berjumpa dengan Allah. Dan perkataan yang jelek itu menyebabkan Allah mencatat, menetapkan murkanya untuk orang tersebut sampai hari dia berjumpa dengan Allah. Dan perkataan yang baik, ya, dengannya Allah mengangkat derajat seorang hamba. Dan perkataan yang jelek menyebabkan yahwi biha, jatuhlah ya, biha dengan sebab-sebab kata-kata yang jelek itu, jatuhlah seorang hamba ke dalam neraka dengan rentang jarak yang lebih jauh di antara jarak antara timur dan barat. Maka hadis-hadis ini berisi tahdzir, peringatan tentang bahayanya berbicara. Bahasanya berbicara alladzi laisa fi khairun, yang tidak ada kebaikan di dalamnya, maka diam itulah yang lebih utama daripada mengucapkan kata-kata tersebut. Sedangkan di hadis yang terakhir di bab ini yaitu hadis dari Abu Hurairah, beliau mengatakan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dulu ada dua orang Bani Israel yang berkawan. Yang satu yudnibu, suka berbuat dosa, yang lain, yang kedua adalah orang yang sungguh-sungguh dalam beribadah. Fakana la yazalu mustahidu, maka yang rajin ibadah itu terus-menerus. Ketika melihat kawan yang melakukan dosa, dia katakan aksir, berhentilah bermaksiat. Maka pada yauman, pada satu hari, kawan yang rajin beribadah ini menjumpai kawannya ala dhanbin, mengerjakan dosa. Faqala lahu, maka yang rajin beribadah menasihati dengan mengatakan aqsir, berhentilah bermaksiat. Faqala, lantas sang penggemar dosa malah mengatakan, khallini wa rabbi, biarkan aku dengan Tuhanku, itu urusanku dengan Tuhanku. Abu itha alayya raqiba, apakah engkau dilahirkan untuk jadi pengawas diriku? Faqala, lantas sang orang yang ahli ibadah ini nampun kurang berilmu. Dan ini menunjukkan bahayanya rajin beribadah tanpa memiliki basic ilmu yang kuat. Akhirnya asang ahli ibadah mengatakan, wallahi la yaghfirullahu lak, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosamu atau Allah tidak akan masuk kamu ke dalam surga. Maka Allah cabut nyawa keduanya, lantas keduanya kumpul di sisi Rabb semesta alam. Maka Allah berfirman kepada yang ahli, yang rajin ibadah, akun tabi alima, apakah engkau tahu tentang diriku? Au kunta alama fi yadi qadira, apakah engkau mampu kuasa untuk ngatur-ngatur apa yang ada di tanganku? Maka Allah berfirman kepada pendosa, pergilah, masuklah ke surga karena kasih sayangku. Dan Allah berfirman kepada yang rajin ibadah, untuk yang ahli ibadah, Allah berfirman kepada para malaikat, pergilah bawa orang ini ila nar, menuju neraka. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, walladhi nafsi biyadihi, demi Allah zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguh orang itu berkata-kata dengan satu kata, au baqat dunyahu wa akhiratahu, yang menghancurkan dunia dan akhiratnya. Kenapa? Karena perkataan orang ini adalah bentuk buruk sangka kepada Allah, di samping adab yang jelek dengan Allah azza wa jal. Dia bersumpah bahwasanya Allah tidak akan mengampuni seorang pendosa akan dosanya. Ini satu hal yang tidak boleh. Tidak boleh bagi anda membatasi Allah azza wa jal dan bersumpah dengan nama Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa pelaku maksiat. Semacam ucapan orang yang mengatakan dalam hadis ini, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni fulan. Maka Allah azza wa jalla berfirman, siapakah yang berani dan lancang, ya ta'alla alayya, ya ta'alla alayya, yang bersumpah atas namaku, mencatut namaku, bahasanya aku tidak akan mengampuni fulan, sungguh aku mengampuni fulan, dan aku hapus amalaka amalmu. Li'anna hadha rajula ya'asa min rahmatillahi, karena dia membuat orang putus asa dari kasih sayang Allah, atau dia putus asa dari kasih sayang Allah, waqannata annasa, dan membuat orang lain putus asa dari kasih sayang Allah. Bahkan dia adalah punya adab yang jelek dengan Allah dengan kata-katanya ini. Maka apakah akibat perkataannya? Abu Hurairah mengatakan, dia berkata dengan perkataan yang menghancurkan dunia dan akhiratnya. Wala haula wala quwata illa billah, kalimatun wahida, satu kalimat yang pendek. Afsadat dunyahu wa akhiratahu, merusak dunia dan akhiratnya. Maka bagaimana lagi dengan orang yang melepaskan ikatan lidahnya, sehingga lidahnya tidak terikat dan tidak terkontrol. Maka kewajiban seorang muslim untuk memperhatikan hal ini, li'annahu qad yukthiru al-insan minal a'mali salihah, karena terkadang ada orang yang banyak beramal saleh, akan tapi dia teledor dengan lisannya. Dia biarkan lisan yahsudu fiha, kemudian memanen dengan lisannya. Misalullah dia yazra'u, maka dia seperti orang yang yazra' bercocok tanam, kemudian dia biarkan orang-orang yang memanen di tanamannya sehingga tidak tersisa baginya sedikit pun. Maka lisan itu hasadun, seperti alat pemanen yang dia akan memanen amal-amalmu jika anda berbicara dalam hal yang tidak Allah ridai. Maka wajib bagi anda untuk mengontrol lisan, mengikatnya, wa ta'aqqud, dan memastikan min dhabtihi, kalau dia telah terkendali. Li'anna istiqomata lisan, karena lurusnya lisan ada di antara perkara iman. Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, tidaklah lurus dan baik iman seorang hamba sampai lurus hatinya, dan tidak akan lurus hatinya sampai lurus lisannya. Dan demikian dari hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad. Maka yang namanya kata-kata, wa ilam yakun fi madaratun li ahadin, meskipun tidak memiliki dampak negatif bagi siapapun, Wakana dan adalah lisan tersebut semata-mata tharfarah, banyak ngomong, semata-mata isinya ketawa-ketawa, maka itu sudah kerugian bagi Anda. Kenapa? Karena dia menelantarkan, menyia-nyiakan banyak waktu Anda. Maka sebagaimana kata Ibnu Al-Qayyim, di antara bentuk godaan setan adalah setan menyibukkan seseorang dengan hal yang mubah, sehingga semakin sedikit waktu yang dia miliki untuk melakukan amal kebajikan. Maka di antara bentuk amal yang mubah adalah kata-kata, disibukkan orang dengan ngobrol yang mubah, ketawa-ketiwi yang mubah. Ya, dengan itu maka semakin sedikit waktu yang dia miliki untuk beramal soleh dan beramal untuk akhirat. Maka ini bagian dari godaan setan. Adapun jika perkataan tersebut adalah perkataan yang haram, maka bahayanya jelas, karena ya'udu 'alaika bil itsmi, itu menyebabkan Anda dapat dosa, wal 'uqubah, dan hukuman. Maka kewajiban Anda untuk mengontrol lisan, li'annallaha, karena Allah yuhsi mencatat ucapan-ucapanmu dan perbuatan-perbuatanmu, hatta sampai-sampai Allah catat lintasan hatimu dan niat-niatmu. Qala al-musannif rahimallahu taala, bab ma jaa fi kathratil kalam, bab tentang jeleknya banyak berbicara. Allah firman Allah taala, wa inna 'alaikum lahafidhin, sungguh untukmu terdapat malaikat-malaikat pencatat, kiraman katibin, malaikat yang mulia dan mencatat, ya'lamuna ma taf'alun, malaikat ini mengetahui apa saja yang kalian lakukan. Maka penjelasannya, min jumlatil kabair ma yasduru 'anil insan minal kalam, di antara dosa besar yang muncul dari seseorang dari kata-katanya, alladhi yatasahalu fihi, yang diremehkan oleh banyak orang, dan banyak orang menyangka annahu qad qila wa antaha, setelah diucapkan selesai, padahal tidak demikian. Karena yang namanya kata-kata, imma ayyakuna laka, boleh jadi menguntungkanmu, manakala itu adalah kata-kata yang baik, yang manfaat, semacam amar ma'ruf nahi mungkar, mendamaikan orang yang bermusuhan. Yang kedua, imma ayyakuna alaik, dan boleh jadi kata-kata itu membahayakanmu, semacam sumpah serapa, atau berjalan menebar namimah, wafasadin, dan kerusakan di muka bumi. Maka berbicara dan diam itu tidaklah sama, karena semua yang dilafalkan oleh, dilontarkan oleh seorang hamba, akan direkam dan dicatat oleh dua malaikat. Jika ucapan kebaikan, maka nanti jadi pahala dan kebaikan. Jika ucapan kejelekan, maka jadi dosa dan kejelekan. Maka Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia, dan Allah menyebutkan nikmat, dan Allah memberikan nikmat kepada manusia dengan Allah jadikan untuknya satu lisan, satu lidah, dan Allah ajari dirinya untuk bisa al-bayan, berbicara, menyampaikan isi hati. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alam naj'al lahu 'ainain wa lisaana wa syafatain. Tidakkah kami jadikan untuknya manusia dua mata, satu lidah, dan dua bibir? Maka Allah ciptakan untuk manusia lidah ini, dan lidah adalah anggota badan yang tiada duanya di badannya. Oleh karena itu, seandainya terdapat dia menjadi korban kejahatan, waqti'a, dan dipotong, dan dia dipotong lidahnya, wajabat lahu diyatun kamilah, maka diyatnya sama dengan diyat satu nyawa. Dalam Islam, diyat memotong lidah orang itu sama dengan satu nyawa. Karena dia adalah anggota badan satu-satunya, tidak ada duanya. Wa madzalika, tidaklah aturan ini kecuali menunjukkan pentingnya lidah. It karena min khilal, melalui lidah seorang itu bisa mengucapkan sejumlah huruf, dan dengan lidah maka keluarlah mayitas huruf. Maka lidah ada di antara nikmat Allah pada seorang hamba, dengan min khilali melalui lidah orang itu bisa berkata-kata, wa yatakalam berbicara dan menjelaskan apa yang dia inginkan. Sehingga manusia khilaf berbeda dengan ajmawat, benda-benda mati yaitu minal kainat, yaitu berbagai macam makhluk yang tidak bisa berbicara. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Allah menciptakan manusia dan mengajari manusia al-bayan, untuk berbicara. Allah yang ajari manusia untuk bisa berbicara al-bayan, menjelaskan apa yang diinginkan. Fal maqsud, maka intinya ma'rifatu adalah inti dari yang mau disampaikan adalah mengetahui dan menyadari bahasanya nikmat bisa berbicara dengan lidah adalah nikmat yang agung. Dan sesungguhnya hilang dari seorang hamba dengan hilangnya lidah kebaikan yang banyak. Oleh karena itulah seandainya waqa'a 'alal 'abdi, seandainya terjadi pada seorang manusia sebagaimana telah berlalu dan telah kami sebutkan, dia menjadi korban kejahatan, lidahnya dipotong orang, maka fa'innahu yu'ramu ni'matal galami, maka dia tercegah untuk mendapatkan nikmat berbicara. Fasara, jadilah dia tidak mampu berkata-kata, sehingga la wajaban lahu diyatun tusama diyatal a'da'i, niscaya wajib baginya satu diat utuh yang disebut dengan diat anggota badan. Maka seandainya dia jadi korban kejahatan junia alaihi, sehingga jadilah dia tidak bisa berbicara, ma'abaqa'i lisani, namun lidahnya tetap utuh, namun lidahnya itu diperlakukan sedemikian rupa sehingga tidak bisa berfungsi untuk berbicara, lidahnya masih utuh, la wajabat lahu diatun kamilah, niscaya dia mendapatkan diyah yang sempurna, kadiyatil a'dha'i, sebagaimana diyat anggota badan. Ya, itlau kuti'a lisanu, karena seadanya dipotong lidahnya karena i'tida' alaihi, karena kezaliman atas dirinya, masalah misalnya wajib baginya dia utuh yang disebut dengan dia'ul a'dha', dia anggota badan. Dan lidah itu adalah senjata bermata dua. Jika seorang hamba menggunakannya dalam hal yang manfaat, maka lidah itu nikmat. Dan jika dia gunakan lidah dalam hal yang berbahaya, dalam hal yang membuat murka Allah, jadilah dia niqmah, jadilah dia azab dan bencana. Dan dalam dua keadaan ini seorang hamba akan dihisab pada hari kiamat nanti. Ima boleh jadi mendapatkan pahala dan boleh jadi mendapatkan azab. Dan dia akan jumpai semua yang dia katakan tercatat, lahu boleh jadi menguntungkannya, alaihi atau membahayakannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi. Maka sejumlah manusia mengatakan, duh celaka kami, ma li hadzal kitabi. Apa-apaan buku ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidaklah dia biarkan satupun yang kecil-kecil ataupun yang besar kecuali semuanya dia catat. Wajadu ma'amilu hadira, maka mereka jumpai apa yang mereka lakukan itu hadir. Walayadlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu tidaklah zalim pada siapapun. Dan Allah juga berfirman, mayalfidhu min qawlin, semua ucapan yang terlontar itu ada di dekatnya raqibun atid, malaikat yang mengawasi dan selantiasa hadir. Raqib artinya malaikat yang mengintai, mengawasi ucapannya dan mencatatnya. Atid itu adalah selalu hadir, itu malaikat yang lain yang hadir bersamanya, daiman selalu, yang tidak pernah pergi. Adapun firman Allah Ta'ala, wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Maka ayat ini, wa inna alaikum lahafidhin, di ayat ini terdapat dua kata penegas. Yang pertama pakai inna, nun taukid saqilah, wahia muti'atun lil qasami, dan dia adalah pengantar untuk sumpah, sehingga ada sumpah yang tersembunyi. Wa taqdir, sehingga lengkapnya kalimat, wallahi inna alaikum lahafidhin. Maka kalimat ini mengandung taukid dengan sumpah yang muqaddar. Kemudian yang kedua adalah lam yang terletak pada lahafidhin, yang ini adalah disebut dengan lam ibtidak, dan fungsinya adalah limazidit taukid, untuk menambahi penegasan. bahasanya malaikat yaitu malaikat pencatat itu mencatat alaina a'malana wa aqwalana, semua ucapan, semua perbuatan dan ucapan kita. Terdapat dalam hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, silih berganti di tengah-tengah kalian malaikat di malam hari, malaikat malam hari dan malaikat yang bertugas siang hari. Mereka kumpul saat sholat subuh dan sholat asar, kemudian naiklah orang-orang yang sebelumnya bersama kalian. Lantas Allah bertanya kepada mereka dan Allah lebih tahu bihim, Allah lebih tahu tentang hamba-hambanya. Allah katakan kepada Allah tanyakan kepada malaikat, gimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Maka malaikat ini mengatakan, kami tinggalkan mereka dalam keadaan mereka sholat, dan kami datangi mereka dan mereka dalam keadaan sholat, yaitu sholat berjamaah subuh dan asar. Allah katakan, wa inna alaikum lahafidhin, yaitu malaikat yang mencatat amal kalian, ucapan kalian dan mencatatnya. Kiraman, ini malaikat-malaikat yang mulia. Ini adalah sifat malaikat berupa al-karam, yaitu kemuliaan. Maka mereka adalah malaikat-malaikat yang dimuliakan. Katibin, yaitu yaktubuna mayasturu anil ibad, mencatat apa yang muncul dari seorang hamba dalam lembaran-lembaran catatan amal. Yang lembaran liwajahu bihi, yang nanti akan dihadapkan kepada si hamba pada hari kiamat nanti, sehingga hamba tidak mampu mengingkari hal tersebut sedikit pun. Ya'lamuna ma taf'alun, malaikat ini mengetahui apa saja yang kalian lakukan. Artinya malaikat-malaikat tersebut la yakhfa 'alaihim syai', tidak ada yang tidak diketahui. Fahum, maka mereka senantiasa menyertai seorang hamba, mengetahui semua perbuatannya dan ucapannya. Mereka tidak meninggalkanlah hamba kecuali dalam dua kesempatan, ketika seorang itu kumpul dengan istrinya dan ketika dia buang hajat. Walhasil anna hadza tahdhirun, ini adalah peringatan dari Allah kepada kita supaya kita malu dengan malaikat-malaikat yang mulia ini, supaya kita hormat dan hormat dengan mereka, sehingga kita tidak melakukan maksiat yang akan mereka catat, baik itu berupa ucapan ataupun perbuatan. Dan dalam ayat ini terdapat dalil isbat menegaskan bahwa ucapan kita itu tercatat sempurna sebagaimana perbuatan kita tercatat secara sempurna. Karena Allah katakan mayalfidhu min qawlin illa ladai raqibun atid, maka ada malaikat raqibun atid, dua malaikat muwakkalani yang ditugasi untuk mengasuh seorang hamba, mencatat semua yang muncul dari hamba ini berupa kebaikan ataupun kejelekan. Malaikat yang sebelah kanan mencatat kebaikan, yang sebelah kiri mencatat kejelekan. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, am yahsabuna anna lan nasma'u sirrahum wa najwahum, apakah mereka menyangka bahwasanya kami tidak mendengar ucapan lirih mereka dan bisik-bisik mereka? Bala, bahkan kami mendengar. Wa rusuluna ladaihim yaktubun, dan utusan kami yaitu malaikat mencatat di dekat mereka. Yang dimaksud dengan utusan kami adalah para malaikat. Maka rasul itu ada dua macam. Yang pertama rasul dari manusia, dan yang kedua rasul utusan dari malaikat. Dan yang dimaksud dengan rasul atau utusan dalam ayat ini, surat Zukhruf ayat yang ke-80, adalah malaikat. Allah kirim mereka untuk mencatat amal manusia dan mencatatnya. Dan di antara bentuk kasih sayang dan keadilan Allah, di mana tidaklah terlantar dan hilang sedikit pun amal hamba. Sebagian ulama salaf mengatakan, salah satu ulama salaf mengatakan, law annakum tashtarunal aqlam wal qirtasa min amwalikum, seandainya kalian itu yang membiayai membelikan pena dan kertas dari pakai duit kalian untuk malaikat pencatat amal, la amsaktum an kathirin min kalamikum, niscaya kalian akan berhenti menghentikan banyak dari ucapan-ucapan kalian. Kenapa? Karena khawatir duitnya habis. Ya, biar supaya malaikatnya ngirit, oh berarti saya perlu ngirit ngomong gitu. Karena yang lebih ditakuti oleh orang adalah hilangnya duitnya. Yang lebih ditakuti oleh orang itu hilangnya duitnya. Sehingga beliau katakan, seandainya menjadi kewajiban orang untuk belikan kertas dan pena untuk malaikat pencatat amal karena pelitnya dengan duitnya. Akhirnya dia jadi ngirit ngomong supaya ngirit kertas sehingga ngirit duit. Fakama yakhafu, maka sebagaimana seorang sebagaimana normalnya orang itu khawatir dengan hartanya, maka dia tidak menghancurkan hartanya, yaitu menghabiskan karena takut dengan dunianya. Maka seharusnya yang lebih utama dia menjaga akhiratnya yang abadi, sehingga dia tidak berbicara dengan perkataan yubaddidu fihi hasanatihi, yang perkataan tersebut menghancurkan amal-amal kebajikannya. Demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa udhawana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.